Berikut putri tercantiknya dari Big Boss Adela. Sosok putri idolane Adela akan memberikan satu persembahan untuk panjenengan semuanya. Buat rekan-rekan pasukan goyang AMC Indonesia, Lembayung Bening, AMC ne Surabaya goyang manere. Bersama AVS Lamongan Syuting, bersama Fuji, kita goyang sama-sama. Awalu Adela Putri, Adela Surabaya goyang manere. Untuk Anda Surabaya tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini spesial buat semuanya yang ada di sini. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati hanya padanya.